Baik, kawan, kita lanjutkan pelajaran kita dari Al-Muyassar di Ilmu Nahwi. Kita masih pada pembahasan seputar mubtada dan khabar. Kita telah menyebutkan pada pertemuan sebelumnya beberapa ketentuan-ketentuan mubtada dan khabar. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, disebutkan oleh pengarang kitab, bila ada isim marfu' didahului oleh fi'il, maka isim marfu' tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Nah, apabila didahului oleh fi'il, kata kerja. Apabila kata kerja tersebut yang di awal kalimat fi'il ma'lum, maka berarti setelahnya adalah fa'il. Isim yang marfu' tersebut adalah fa'il. Namun apabila fi'il tersebut adalah dari jenis fi'il majhul, baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari, maka isim marfu' setelahnya adalah na'ibul fa'il. Nah, bila ada isim marfu' mendahului fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Namun apabila yang di depan kalimat itu adalah isim, meskipun setelahnya itu fi'il, meskipun fi'il ma'lum ataupun fi'il majhul, namun apabila yang di depan itu adalah isim, berarti isim yang marfu' tersebut yang di depan tadi namanya adalah mubtada. Namanya adalah mubtada. Nah, antum perhatikan di situ semuanya. Yang dipersyaratkan di situ adalah isim marfu'. Isim marfu'. Sehingga kalau seandainya antum nanti mendapati suatu kalimat meskipun jumlah ismiyah ya. Meskipun jumlah ismiyah di depannya adalah isim. Akan tetapi dia tidak marfu'. Akan tetapi dia tidak marfu' di depannya. Isim yang di depan tadi tidak marfu'. Mungkin dia mansub atau dia majrur seandainya. Maka dia tidak dikatakan sebagai mubtada meskipun di awal kalimat isim tersebut. Nah, karena apa? Mubtada dan khobar ini disyaratkan adalah isim yang marfu'. Isim yang marfu'. Ada ikhwan mungkin ada yang punya sepidol? Ada. Ada. Nah, seperti contoh di dalam surah apa? Ar-Rahman tersebut, di dalam Ar-Rahman tersebut, wal janna khalaqnahu, disebutkan wal janna. Nah, di sini dia di depan kalimat tersebut adalah al-jan, itu adalah isim, kata benda. Jadi jin bermakna jin. Namun di awal ayat tersebut wal janna itu dia tidak marfu isimnya, akan tetapi di sini dia mansub, maka tidak dikatakan sebagai mubtada. Nah, maka tidak dikatakan sebagai mubtada. Sehingga walaupun pada awalnya mubtada dan khabar itu adalah susunan jumlah ismiyah, akan tetapi perlu diperhatikan juga dari sisi i'rabnya. Jumlah ismiyah isim yang di depan, dia akan menjadi mubtada apabila isim tersebut adalah marfu' yang terletak di awal kalimat tadi. Namun meskipun dia jumlah ismiyah, meskipun yang di depan itu adalah isim, akan tetapi apabila kata benda tersebut tidak marfu', ya tidak dikatakan mubtada. Kenapa? Karena syarat mubtada itu harus marfu'. Oleh karenanya disebut tadi isim marfu', iya kan? Karena memang demikian. Mubtada itu disyaratkan harus isim yang marfu'. Nah, sehingga ini perlu diperhatikan juga. Kemudian yang keempat, susunan mubtada dan khabar harus sesuai. Susunan mubtada dan khabar harus selamanya sesuai, yaitu yang pertama, yang A, Bila mubtada'nya mufrad, maka khobarnya pun harus mufrad. Nah, kalau mubtada'nya tunggal, khobarnya juga harus ditunggalkan, dimufradkan. Jangan mubtada' mufrad, jamak apa khobarnya jamak, atau sebaliknya nanti. Atau sebaliknya. Namun kalau mubtada'nya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Seperti contoh ya. Apa ini anak cari spidol dari kemarin enggak ketemu. Seperti contoh seandainya saya katakan at-thalibu maridun. At-thalibu maridun. Murid itu maridun, sakit. Ya kan? Murid itu sakit. Kalau dikatakan seandainya at-thalibu maridoni. Maka ini tidak benar. Kenapa? Karena at-thalibu ini mubtada'nya dia mufrad, sedangkan maridon ini mufrad atau musanna, ikhwan? Musanna, iya kan? Adalah musanna, sehingga tidak sesuai. Sedangkan mubtada' dan khobar ini harus sesuai. Kalau mubtada'nya satu mufrad, maka khobarnya juga harus dimufradkan. Sehingga bukan asal yakni berucap. Walaupun secara makna at-thalibu maridon, murid itu marid, kan maridon, sakit dari sisi bahasa. Nah, tapi dari sisi kaidah penyebutan itu salah. Karena ini mubtada'nya mufrad, maka khobarnya harus mufrad pula. Nah. Yang kedua, bila mubtada'nya musanna atau jamak, maka khobarnya harus pula musanna atau jamak. Bila, ya ini sebenarnya kelanjutan tadi ya, kelanjutan nomor satu. Bila mubtada'nya musanna atau jamak, maka khobarnya harus pula musanna atau jamak. Ya, ini kalau tadi mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Tapi kalau mubtada'nya jamak atau musanna, maka khobarnya juga harus menyesuaikan. Kalau mubtada'nya musanna, maka jamaknya pula harus musanna. Dan demikian seterusnya. Nah. Baik, ini untuk ketentuan yang nomor berapa tadi? 4 ya. Nah, apabila mubtada'nya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Seperti contoh, at-thalibu maridun, maridun. Entah cintanya. Al-Muhim sudah berusaha beliau. Sekalah air. Nah, atau perhatikan, at-thalibu maridun. At-thalibu maridun. Murid itu sakit. Nah, ini mubtada' dan ini khobar. Harus sesuai. Ini mubtada'nya adalah mufrad, iya kan? Khobarnya pula harus mufrad. Tidak boleh kalau dikatakan at-thalibu maridun. Maridoni. Ini salah. Kenapa? Karena mubtada'nya mufrad, tidak boleh dikhobarkan dengan musanna. Tidak boleh. Harus satu pula. Namanya khobar itu harus sesuai dengan kenyataan dia, kan? Tidak boleh dirubah-rubah. Nah, sehingga ketika dia mubtada'nya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Kalau ini berarti salah. Nah. Demikian pula ketika mubtada'nya musanna, contohnya at-thalibani. At-thalibani, maka khobarnya juga harus dimusanakan. Berarti kalau mari itu berarti maridoni. Nah. Maridoni. Nah. Berarti kalau seandainya at-thalibani maridun, salah, ya kan? Ini salah. Kenapa? Karena mubtada'nya musanna, maka khobarnya juga harus musanna. Karena mubtada'nya musanna, khobarnya juga harus musanna. Sehingga kalau di khobarnya dengan bentuk mufrad, maka salah. Nah, demikian pula ketika jamak. Demikian pula ketika jamak. maka juga harus disesuaikan. Nah, samalah dalam bahasa Indonesia ya. Kalau seandainya ada yang mengatakan apa namanya, dia mengatakan laki itu, lelaki itu adalah ganteng-ganteng, gagah-gagah. Ini kira-kira benar enggak ini? Hah? Salah ya kan? Karena dia mengatakan lelaki itu, ini satu orang. Kalau dia mengatakan lelaki itu dengan kata mungkin tinggi-tinggi, wah ini salah. Kalau dia mengatakan tinggi-tinggi menandakan lelaki ini harus banyak, ya kan? Kalau satu orang dia harus mengatakan lelaki itu tinggi, ya kan? Demikian. Dalam bahasa Indonesia juga sama. Intinya harus sesuai. Intinya harus sesuai. Kalau mubtada-nya mufrad, maka harus disesuaikan. Khobarnya pula harus mufrad. Demikian pula ketika musanna atau jamak. Kemudian yang C, yang ketiga. Bila mubtada'nya mu'annas, maka khobarnya pun harus mu'annas pula. Demikian pula, demikian juga bila mudzakkar. Nah, intinya apa Iwan? Intinya harus sesuai, iya kan? Dari sisi jumlahnya ataupun dari sisi jenisnya. Kalau dia mudzakkar harus sama-sama mudzakkar. Kalau mufrad harus sama-sama mufrad dan seterusnya. Harus sama. Nah, disebutkan di sini bila mubtada'nya mu'annas, maka khabarnya pula harus mu'annas. Demikian juga bila mudzakkar. Seperti contoh di papan tulis ini. Di sini maridun, bukan maridotun. Iya kan? Bukan maridotun. Kenapa? Karena mubtada'nya adalah mudzakkar. Kalau seandainya at-talibu di sini, saya rubah menjadi at-talibatu. At-talibatu. Maka mengharuskan khabarnya pula harus menyesuaikan. Berarti kalau tadi maridun, kalau dirubah menjadi at-talibatu, maridun menjadi apa ikhwan? Menjadi maridotun. Harus dirubah. Harus dirubah, disesuaikan. Nah. Wih, wanita itu ganteng. Tidak mungkin ya kan? Harus disesuaikan dengan khabar yang sesuai. Demikian pula sebaliknya tadi, apabila mubtada'nya mudzakkar, maka khabarnya pula harus mudzakkar. Intinya bahwasannya mubtada' dan khabar ini harus sesuai. Harus sesuai dari jumlahnya ataupun dari jenisnya. Kalau jumlahnya dia mufrad harus sama-sama mufrad, sama-sama mutsanna, sama-sama jamak. Demikian pula harus sama-sama mudzakkar ataupun sama-sama mu'annas. Nah. Baik, catatan. Bila ini di beliau catatan ini sebenarnya mengulang apa yang beliau sebutkan pada ketentuan-ketentuan di atas. Catatan, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il ma'lum. Bila ada isim marfu didahului oleh fi'il ma'lum, maka isim tersebut adalah fa'il. Ini sudah kita lewati ya, pada bab yang pertama. Barusan fa'il itu adalah isim marfu yang didahului oleh fi'il ma'lum. Kedua, bila ada isim marfu. Isim marfu ini dengan berbagai macam tandanya ya, sekali lagi saya ingatkan. Nah, sehingga bukan hanya domah-domah yang kita contohkan di sini, hanya domah-domah semua ya kan, untuk mempermudah. Namun tidak hanya pada domah, namun dengan tanda-tanda rofa yang lainnya. Bisa antum lihat pada tabel yang sudah kita lewati pada pertemuan yang terdahulu. Bila ada isim marfu didahului oleh fi'il majhul, maka isim tersebut adalah naib fa'il. Adalah naibul fa'il. Nah. Kemudian yang ketiga, bila ada isim marfu sedangkan sebelumnya tidak ada fi'il ma'lum atau fi'il majhul, maka isim tersebut adalah mubtada. Dan ini juga tidak secara mutlaknya seperti itu. Nah, tidak secara mutlak seperti itu. Nah, yang saya singgung tadi apa? Meskipun dia jumlah ismiyah, namun apa? dia tidak marfu isim tersebut. Seperti contoh dalam Al-Quran, wal jana khalaqnahu min qablu min naris samum. Wal jana khalaqnahu. Nah, ini adalah awal ayat. Satu ayat berhenti di sini, kemudian melanjut dengan wal jana. Al-jan ini adalah isim. Al-jan adalah isim dengan makna al-jin. Iya kan? Al-jin. Berarti jumlah ini disebut jumlah ismi atau fi'liyah, ikhwan? Ismi yang kenapa? Karena diawali oleh isim. Iya, karena diawali oleh isim. Secara umum kita sebutkan dahulu bahwasannya jumlah ismiyah itu adalah mubtada dan khobar. Namun dengan ketentuan tambahan ini bahwasannya dia akan menjadi mubtada dan khobar apabila isim yang terletak di awal tadi itu adalah marfu. Itu adalah marfu. Sedangkan di sini atau isim yang di depan ini keadaannya dia tidak marfu, yaitu mansub dengan tanda fathah. Dengan tanda fathah. Sehingga dia tidak dikatakan sebagai mubtada dan khobar. Tidak dikatakan sebagai mubtada dan khobar. Nah, beda kaloseandainya waljan, seandainya ya, ini kita berandai saja, tulis waljanu, berarti di sini jelas dia mubtada. Kenapa? Karena isimnya marfu, iya kan? Isimnya marfu. Namun kalau seandainya kayak tadi waljana, sebagaimana dalam ayat, atau mungkin diandaikan waljani, seandainya, berarti tidak dikatakan dia adalah sebagai mubtada meskipun dia terletak di awal kalimat. Nah, karena disyaratkan mubtada itu adalah isim yang marfu. Oleh karenanya disebutkan di dalam bab marfu'atul asma. Nah, al-amtsilah, contoh-contoh. Al-waladu mujtahidun. Nah, al-waladu mujtahidun. Mana mubtada'nya ikhwan di sini? Al-waladu mujtahidun. Mubtada'nya adalah yang mana? Al-waladu. Khabarnya mujtahidun. Nah, anak kecil itu bersungguh-sungguh. Orang yang anak yang bersungguh-sungguh. Ini dari sisi jumlah adalah jumlah ismiyah. Al-waladu, kalau seandainya, ini kita berandai lagi, kalau seandainya al-waladu saya baca menjadi al-walada, atau harokatnya adalah al-walada. Al-walada. Seandainya ini, walaupun tidak bisa ya dibaca al-walada ya. Nah, seandainya saja, kalau saya baca al-walada, apakah benar dikatakan mubtada dan khobar? Nah, tidak benar, iya kan? Kenapa? Karena al-walada dia tidak marfu. Sedangkan syarat mubtada dan khobar itu harus marfu. Sehingga dibaca al-waladu mujtahidin, mujtahidun. Demikian pula apabila dibaca al-waladi seandainya. Dibaca al-waladi maka tidak dikatakan mubtada dan khobar. Karena mubtada dan khobar itu adalah marfu. Sehingga yang benar adalah al-waladu mujtahidun. Nah, ini dari sisi isim mufrad ya. Kemudian dari isim musananya, al-waladani mujtahidani. Al-waladani mujtahidani. Ketika al-waladun itu mufrad dirubah menjadi musanna al-waladan, khobarnya pula harus menyesuaikan. Kalau tadi mujtahidun dengan bentuk mufrad karena mubtada'nya mufrad. Iya kan? Karena mubtada'nya mufrad. Namun sekarang ini mubtada'nya dirubah menjadi musanna, maka mengharuskan untuk merubah khobarnya juga harus musanna menjadi mujtahidan dengan menambah alif dan nun pada akhirnya. Nah, yang ketiga, al-auladu mujtahiduna. Al-auladu mujtahiduna. Nah, tadi al-walad mufrad. Kemudian dirubah menjadi al-waladan, yaitu musanna. Sekarang dirubah menjadi jamak, menjadi al-auladu. Maka khobarnya pula harus menyesuaikan, yaitu dijamak juga. Kenapa harus dijamak? Karena mubtada'nya jamak. Ya kan? Sehingga dirubah menjadi al-auladu mujtahiduna. Nah, al-auladu mujtahiduna. Anak-anak itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh atau anak-anak yang bersungguh-sungguh, yang semangat. Nah, disesuaikan. Nanti lihat tiga contoh dari awal, yang pertama, kedua, dan ketiga. Di atas, yang pertama mufrad, khobarnya juga sama, yakni mubtada dan khobar sama-sama mufrad, iya kan? Yang kedua, al-waladani mujtahidani sama-sama musanna. Dan yang ketiga, al-auladu mujtahiduna sama-sama jamak. Nah, ini tiga contoh ini dari jenis mudzakkar. Al-walad mudzakkar, khobarnya juga mudzakkar. Yang kedua, al-waladani mujtahidani mudzakkar sama mudzakkar, khobarnya juga mudzakkar. Dan ketiga juga demikian, sama-sama mudzakkar. Sekarang contoh jenis yang kedua, yaitu muannats. Al-waladu mudzakkar. Muannatsnya al-bintu. Nah, muannatsnya al-bin. Al-bintu mujtahidatun. Nah, disesuaikan. Kalau tadi al-waladu mujtahidun, tidak pakai, memakai tak marbutah khabarnya. Iya kan? Karena memang mubtada'nya mudzakkar. Nah, sekarang ini mubtada'nya muannats, yaitu al-bin. Yaitu al-bin. Maka khabarnya juga harus dimuannaskan, disesuaikan. Al-bintu mujtahidatun. Dengan tambahan tak marbutah di belakang. Ini untuk isim mufrad. Untuk isim musanna, al-bintani mujtahidatani. Al-bintani mujtahidatani. Nah, dengan menambahkan alif dan nun di belakang. Mujtahidatun menjadi mujtahidatani. Sama-sama mu'annats, sama-sama musanna. Sekarang contoh yang ketiga, al-banatu mujtahidatun. Al-banatu mujtahidatun. Contoh apa ini? Jamaknya. Contoh jamaknya. Al-banat. Para wanita itu, anak-anak wanita tersebut itu adalah wanita-wanita mujtahidat yang semangat. Atau perhatikan dari 6 contoh ini, semuanya dari masing-masing contoh itu sama. Baik itu sama-sama mudzakkar atau sama-sama mu'annas. Baik itu sama-sama mufrad, demikian pula sama-sama mutanna ataupun sama-sama jama. Karena memang muta dan khobar ini harus sesuai. Harus sesuai. Nah, walaupun di sini ada pembahasan terkait dengan kesesuaian muta dan khobar, ini ada pembahasan sedikit. Namun saya tidak sebutkan, mungkin suatu saat baru kita akan menyebutkan. Baik. Di sini ada apa namanya? Oh, insyaallah kemarin imtihan Iwan ya. Waktu itu ya, belum dibagikan ya. Apa namanya? Ujiannya, ulangannya. Saya lupa sama sekali. Ketika ilmu saya PR kan jadi teringat ada ulangan yang belum diperiksa. Allahu a'lam, mungkin sampai sini dulu ikhwan. Untuk ini jadikan PR ya. Ya, jadikan PR saja. Nah. Di situ ada latihan, contohnya al-mudarrisu hadirun. Nah, di situ ada musanna jamak. Muannats, musanna jamak. Nah, dari al-mudarrisu hadirun antum rubah menjadi musanna. Antum rubah menjadi musanna. Untuk tiga yang ke atas itu adalah mudzakkar, ya kan? Kemudian yang kedua rubah menjadi jamak dari kata kalimat al-mudarrisu hadirun. Kemudian yang ketiga di situ muannats. Dari al-mudarrisu hadirun antum rubah menjadi muannats. Cara merubahnya seperti apa? Kemudian yang berikutnya di bawah musanna antum rubah menjadi musanna muannats, ya. Seperti contoh lah, seperti contoh yang kita lewati tadi. Kalau pada contoh itu al-waladu mujtahidun, namun pada latihan ini al-mudarrisu hadirun. Nah, antum rubah. Namun dengan ketentuan mubtada dan khobar. Dengan ketentuan mubtada dan khobar sehingga harus diperhatikan, harus diperhatikan. Yang telah kita sebutkan tadi yaitu mubtada dan khobar itu harus sesuai. Kalau musanna harus sama musanna, yakni muannas musanna ya, perempuan lah 2 atau perempuan 3 atau laki-laki 2 atau laki-laki 3 harus disesuaikan. Demikian pula latihan berikutnya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Fadhal, antum ini kerjakan di rumah sambil membuka-buka kamus atau mungkin bertanya ke yang lainnya. Baik. Baik, sampai sini ikhwan, kita cukupkan, mudah-mudahan dipahami. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita menyebutkan pembahagian dari khobar. Pembagian dari khobar. Ini pembagian khobar ini cukup anu ya, cukup ya, lebih rumit dibandingkan mubtada. Nah, sehingga mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita. Nah, karena kalau saya lihat dari penjelasan beliau ini cukup sedikit melebar terkait dengan khobar. Mudah-mudahan dimudahkan. Baik, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.